Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang ke-17 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, kita akan memasuki bab yang ke-14. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Bab firman Allah taala, patutkah mereka berbuat kesyirikan dengan menyembah selain Allah yang tidak dapat menciptakan apa-apa, bahkan mereka itu yang diciptakan oleh Allah. Padahal sembahan-sembahan selain Allah itu tidak mampu menolong orang-orang musyrik, juga tidak sanggup menolong diri mereka sendiri. Di sini dari keindahan susunan buku ini dan kedetailan penulisnya di dalam mengurut pembahasan, setelah beliau menerangkan tentang al-isti'adah, hukum al-isti'adah dan istighatsah selain daripada Allah, juga beliau terangkan hukum doa kepada selain Allah, di mana beliau terangkan hal-hal tersebut yang merupakan perkara kesyirikan. Maka setelah itu beliau di dalam bab ini memberikan penegasan umum terkait dengan beberapa bab sebelumnya yang sudah berlalu dan akan terkait dengan beberapa bab yang akan datang. Yang intinya bahwa beribadah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, itu adalah suatu kesyirikan dan kebatilan. Iya, tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang melakukannya. Dan di dalam hal ini juga penegasan apa yang akan datang, sebab di bab-bab yang akan datang Syekh akan terangkan bagaimana keadaan para malaikat, mereka juga adalah hamba-hamba Allah. Dan juga akan diterangkan di bab yang akan setelahnya tentang syafaat, diterangkan bagaimana keadaan para nabi, Nabi Muhammad sendiri dia juga hamba Allah, perlu kepada Allah. Dan juga akan diterangkan tentang gulu terhadap orang-orang salih, bahwa orang-orang salih, wali-wali juga adalah hamba-hamba Allah. Iya. Jadi seluruh pembahasan tersebut ini ada keterkaitannya dengan bab ini. Jadi bab ini ada kaitannya dengan dua bab sebelumnya atau beberapa bab sebelumnya. Dan ada kaitannya dengan beberapa bab sebelumnya. Di dalam hukum umum untuk memurnikan tauhid dan menjelaskan batilnya kesyirikan. Bab firman Allah Ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun. Apakah mereka berbuat kesyirikan? Ini istifham ingkari, pengingkaran. Ya, dan ini celaan terhadap kaum musyrikin. Apakah mereka patut layak untuk berbuat kesyirikan? Ma la yakhluqu syai'an, dengan menyembah yang tidak dapat menciptakan apa-apa. Siapa saja mereka sembah, mereka bukan pencipta dan tidak mampu menciptakan apa-apa. Wa hum yakhluqun, bahkan mereka itu adalah makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Wa la yastati'una lahum nasra, dan mereka tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada siapa yang menyembahnya. Dan mereka yang disembah itu juga malah tidak mampu menolong dirinya sendiri. Baik. Maka ayat ini Allah mencela kaum musyrikin karena mereka menyembah bersama Allah sembahan-sembahan yang tidak bisa menciptakan sesuatu dan tidak memiliki hak untuk disembah, serta tidak mampu melindungi orang-orang yang menyembahnya dari bahaya, bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari bahaya. Kalau keadaannya seperti itu, maka batillah peribadatan kepada mereka. Karena makhluk tidak mungkin bisa jadi sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, Al-Khaliq. Dan hamba yang lemah tidak akan menjadi sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat. Baik. Maka ayat ini diantara kandungannya menunjukkan batilnya kesyirikan dari dasarnya, karena bergantung kepada makhluk yang lemah. Kesyirikan itu bergantung kepada makhluk yang lemah. Ketika diterangkan kelemahan makhluk itu, maka batillah kesyirikan tersebut dari pondasinya, dari dasarnya. Kemudian ayat ini juga menerangkan bahwa Allah Al-Khaliq yang maha mencipta dan memberikan kekuatan, dan darinya lah segala kekuatan dan pertolongan, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan di dalam ayat juga pendalilan tentang tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Dan juga di dalam ayat disyariatkan untuk membantah kaum musyrikin dalam rangka membela al-haq dan menghancurkan kebatilan. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan jahilnya orang-orang musyrikin dan kurangnya akal mereka. Dan terdapat di dalam ayat juga pendalilan bantahan terhadap kaum musyrikin dengan dalil akli. Dengan dalil apa? Akal sehat. Sebab orang yang akalnya sehat akan mengakui seluruh hal ini. Yang mereka ibadahi bukan pencipta, bahkan mereka adalah makhluk. Yang mereka ibadahi tidak mampu memberi pertolongan, bahkan diri mereka sendiri tidak mampu mereka tolong. Maka ayat ini menafikan segala manfaat yang terdapat pada sembahan-sembahan selain daripada Allah. Dan ini menunjukkan kebatilan ibadah kepada mereka. Dan kaidah ini kaidah pokok, masuk di dalamnya segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, apakah kepada orang-orang salih, kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada kuburan, kepada pepohonan, dan selainnya. Iya, dan selainnya. Kemudian di dalam ayat berikutnya atau di dalam bab ini, penulis rahimahullah menyebutkan beberapa ayat. Jadi judul babnya saja sudah ayat ya. Kemudian beliau sebutkan beberapa ayat yang terkait dengan bab ini. Ayat yang pertama, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan firman Allah ta'ala, dan sembahan-sembahan selain Allah yang kalian seru tidak memiliki kekuasaan apapun, walaupun setipis kulit ari korma. Kitmir ini kulit tipis ya, yang berada di biji korma itu. Nah, seorang kalau makan korma ada bijinya, begitu dia lihat bijinya ada kulit tipis di biji korma tersebut, nah itu kitmir namanya. Itu namanya kitmir. Dan di dalam Al-Quran ada tiga hal berkaitan dengan biji korma. Ada fatil, ada fatilan di surah Nisa, dan ada nakira. Fatil itu adalah kalau di korma itu ada belahan sedikit di pertengahan biji korma. Di situ ada serat-serat. Nah, itu fatil namanya. Ya, dan nakir di ujung korma itu ada apa? Sesuatu yang menempel padanya. Nah, itu disebut nakir. Jadi semuanya berkaitan dengan kurma untuk mengibaratkan walaupun sedikit, walaupun sepele. Iya. Jadi siapa yang kalian sembah, yang kalian seru, ya selain daripada Allah, tidak memiliki kekuasaan apapun. Walaupun setipis kulit ari kurma. Setipis kulit kurma saja dia tidak punya. Iya. Wa in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyeru kepada mereka, mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Walaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat mengabulkan doa. Tidak dapat mengabulkan permintaan kalian. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat, mereka akan kafir terhadap perbuatan kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tiada yang memberi keterangan kepada engkau sebagaimana yang diberikan oleh Allah yang Maha mengetahui. Ini dari perkara gaib ya. Dan Allah yang Maha mengetahui hal tersebut. Allah yang mengabarkannya di sini. Dan tidak ada yang mampu memberi kabar seperti itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keadaan mereka yang disuruh selain daripada Allah. Apa yang disuruh itu malaikat, para nabi, patung-patung maupun yang lainnya. Allah terangkan keadaan mereka, kelemahannya dan ketidakmampuannya. Sama sekali tidak memiliki apapun, walaupun hanya sebatas kitmir, setipis kulit ari pada kurma. Andai kata mereka berdoa kepadanya, mereka tidak akan mampu mendengar. Tidak akan mampu mendengar. Andai kata mereka mampu mendengar, mereka tidak mampu apa? Mengabulkan. Dan ini uslub Al-Quran ya. Kadang dinafikan sesuatu. Iya. Kemudian diberikan, andai kata begini, maka mereka juga tidak mampu begini. Untuk membuka kelemahan yang lain. Jadi semakin tampak kelemahannya dari banyak sisi. Iya. Dan juga diantara kerugiannya, wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat yang kalian sembah itu, semuanya akan kafir, berlepas diri terhadap kesyirikan yang kalian lakukan. Nah, inilah berita dari Allah. Ya Allah, beritakan kepada makhluk. Iya. Baik, maka di dalam ayat ini hubungannya dengan pembahasan Kitab Tauhid. Iya. Ayat ini kaitannya dengan bab. Diterangkan di dalam ayat batilnya kesyirikan. Di mana sembahan-sembahan yang mereka seru selain daripada Allah sama sekali tidak memiliki kekuatan. Sangat lemah. Tidak memiliki apapun. Ya, tidak ada kelayakan dalam bentuk apapun untuk diibadahi. Iya. Baik. Maka segala manfaat dan kekuatan hanya milik Allah. Dan ini dinafikan dari selain daripada Allah. Karena itu siapa yang beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini betul-betul menunjukkan kerusakan akal. Iya. Dan menunjukkan batilnya peribadatan tersebut. Baik. Kandungan dari ayat ini, faedahnya di halaman 163, menunjukkan batalnya kesyirikan dengan dalil yang kuat dan keterangan yang sangat jelas. Ini luar biasa ya, kandungan dari ayat ini. Iya. Tidak memiliki kitmir. Walaupun disuruh, mereka tidak mampu mendengar. Anggaplah mampu mendengar, mereka tidak mampu mengabulkan. Ini betul-betul pelemahan dan hujjah yang sangat kuat sekali. Iya. Dan itulah uslub Al-Quran dalam menerangkan kebatilan. Diterangkan kebatilan itu dengan sangat jelas. Dan di dalam ayat terdapat penjelasan syarat-syarat yang wajib terpenuhi pada yang disuruh, yang dimintai pertolongan. Jadi kalau ingin berdoa, ya, yang ditempati berdoa harus memiliki kriteria. Yang pertama, Dia memiliki apa yang diminta darinya. Jadi kalau siapa yang minta kepadanya, apa saja dia minta, dia kabulkan. Nah, itu yang pertama. Dan ini tidak ada yang memilikinya kecuali siapa? Kecuali Allah. Kriteria yang kedua, dia mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Iya. Dan ini juga tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Kemudian yang ketiga, mampu menjawab doa. Ini juga tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Dengan itu, batillah seluruh peribadatan kepada selain Allah. Dan tampak dengan sangat jelas akan kekuatan dan keagungan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa perkara akidah itu dibangun di atas bukti, keterangan-keterangan dan keyakinan, bukan dibangun di atas prasangka dan dugaan serta taklid buta. Iya, sekedar ikut-ikutan menyembah ini, menyembah itu. Harus dibangun di atas dalil kuat. Dan di dalam ayat juga terdapat penetapan ilmu Allah tentang akibat-akibat dari semua perbuatan. Iya. Sebab di dalam ayat diterangkan ya, mereka tidak memiliki begini. Kalau mereka berdoa, akibatnya yang terjadi mereka tidak akan mendengar. Andai kata mereka mendengar, yang terjadi mereka tidak akan mampu mengabulkan. Semuanya dikabarkan oleh Allah. Menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Baik, dan di dalam ayat ini juga iya, terdapat penjelasan bahwa kesyirikan adalah sebab permusuhan antara yang menyembahnya dan antara yang disembah. Dan ini sudah berlalu ya. Hanya saya dalam ayat juga terdapat dalil tentang hal itu. Kemudian yang keempat, atau kelanjutnya di dalam ayat ini terdapat juga pendalilan bahwa ilmu itu harusnya diambil dari sumber-sumbernya. Diambil dari mana? Dari sumber-sumbernya. Dan ini di akhir ayat ya, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang memberitakan kepada kamu seperti Allah yang Maha mengetahui. Ya, jadi kalau mau dapat berita yang benar, berita yang meyakinkan, tidak ada keraguan padanya, ambillah dari Allah yang Maha mengetahuinya. Dan ini tambih untuk mengambil ilmu dari sumber-sumber yang benar, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian ayat yang kedua, atau yang kedua di sini hadits ya. Kata penulis rahimahullahu taala, wa fi sahih an Anas radhiyallahu anhu. Di dalam sahih dari Anas radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata. Iya. Shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin wa kusirat ruba'iyatuhu. Faqala kayfa yuflihu qauman shajju nabiyahum? Fanazalat laysa laka min al-amri shay'un al-ayah. Diriwayatkan dalam sahih, yaitu di sahih Al-Bukhari. Iya. Secara muallak ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada kepalanya dan gigi taring beliau patah. Maka beliau pun bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka? Maka turunlah ayat menegur, laisa laka minal amri syai', tidak ada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka. Ya. Jadi hadits ini Anas mengabarkan bahwa pada perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Iya. Oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga luka kepala beliau dan patah gigi taring beliau. Iya. Maka seakan-akan beliau ini merasa putus asa bahwa orang-orang kafir Quraisy akan mendapat keberuntungan. Beliau berkata, bagaimana beruntung satu kaum yang melukai kepala nabinya. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'." Tidak ada hak sedikit pun bagimu untuk ikut campur dalam urusan mereka. Iya. Sisi pendalilan dari hadis sangat kuat sekali, ya. Jadi perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika terluka seperti ini, kena musibah, kemudian beliau berkata, "Bagaimana beruntung?" Maka Allah langsung menegurnya. Ya, bahwa engkau tidak punya hak sedikit pun ikut campur dalam urusan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, di kelanjutan ayat, "Alaisa laka min al-amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Tidak ada hak bagi engkau sama sekali. Ya. Apakah atau Allah ingin memberi taubat kepada mereka atau ingin menyiksa mereka karena kezaliman mereka. Jadi ini khusus hak Allah. Jelas, ya? Jadi kalau hal yang seperti ini saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya hak sama sekali. Apalagi kalau dikatakan Nabi punya hak dalam ibadah. Padahal itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini sisi pendalilan dari apa? Dari hadis yang agung ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan pendalilan dari hadis, bahwa hadis yang terdapat di dalamnya ayat menunjukkan bahwa para nabi yang merupakan orang-orang salih, mereka tidak memiliki manfaat apapun dan tidak mampu memberi bahaya kepada siapapun. Bagaimana pula selainnya? Bagaimana pula selain Nabi dan Rasul? Iya, jadi kalau Nabi saja tidak memiliki hal tersebut, maka selainnya lebih-lebih lagi. Terdapat beberapa faedah dalam hadis. Yang pertama, menunjukkan batilnya kesyirikan kepada para wali dan orang-orang salih. Kenapa? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak mampu menolak bahaya dari diri beliau sendiri dan tidak berkuasa terhadap suatu perkara apapun, maka terlebih lagi pada selain beliau. Kemudian yang kedua, terjadinya sakit dan ujian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada diri para nabi alaihi wassalatu wasallam ada ujian dan ada cobaan. Dan itu sudah merupakan ketentuan Allah pada wali-walinya untuk mengangkat derajat mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tsumma al-amsal fa al-amsal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat wajibnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Karena hanya Allah saja menguasai segala urusan. Kemudian yang keempat, disyariatkan untuk bersabar dan menanggung gangguan dan kesulitan di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus ada cobaan, ujian, gangguan, dituntut kesabaran. Dan di dalam ayat terdapat larangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena manusia bagaimanapun berbagai macam kemaksiatan yang dia lakukan, nah, maka tetap saja, ya, mungkin diharapkan padanya rahmat. Mungkin diharapkan padanya apa? Rahmat. Karena itu Nabi ditegur ketika berkata, "Bagaimana beruntung satu kaum melukai kepala nabinya?" Iya, karena melukai beliau. Maka Allah tegur bahwa engkau tidak memiliki hak apapun dalam hal tersebut. Dan di dalam hadis ini juga serta ayat terdapat bahwa para nabi itu tidak mampu melakukan suatu apapun kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka. Iya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwa tidak ada yang mengetahui akhir dari kehidupan seorang kecuali Allah. Ya, siapa yang mengetahuinya bahwa akhirnya adalah dia tidak beruntung, akhirnya dia mati kafir. Ini semuanya dari hak Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat bahwa taubat menggugurkan apa yang telah lalu. Sebab andai kata mereka ini masuk Islam, dapat hidayah, maka mereka ya akan berada di atas petunjuk, gugur apa yang telah berlalu. Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, "Wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم الأن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. Ya, ini riwayat yang lainnya. Diriwayatkan pula dalam as-sahih. Masih di sahih Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah terluka pada kepala dan gigi taring. Taring beliau terputus. Ini kejadian ya yang sebelumnya. Ketika mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir pada sholat subuh. Ini kunut nazila namanya. Maka beliau berdoa, ya Allah laknatlah fulan dan fulan. Yaitu setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Iya. Jadi setelah bangkit dari ruku, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka Nabi mendoakan laknat. Ya Allah laknatlah fulan dan fulan. Sebut nama-namanya. Iya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya. Laisa laka minal amri syai. Tidak ada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka. Iya. Ini kurang lebih sama ya dengan kandungan apa? Hadits sebelumnya. Iya. Jadi Nabi SAW melakukan kunut nazilah. Mendoakan laknat terhadap si fulan dan si fulan. Maka Allah tegur bahwa yang memiliki hak dalam hal tersebut adalah Allah. Allah ingin menyiksa mereka, memberi taubat terhadap mereka. Itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak memiliki hak apapun di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Jadi itu makna dari hadith. Hubungan hadith dengan bab sangat jelas ya. Hubungan hadith dengan bab adalah sangat jelas. Dan di sini di riwayat kelanjutannya disebutkan apa? Disebutkan nama-nama mereka yang didoakan itu. Wa fi riwayatin yad'u ala Safwan ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr wal Harits ibni Hisham fa nazalat laysa laka minal amri syai. Dalam riwayat lain beliau mendoakan Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al Harits bin Hisham agar mereka ini apa namanya? Mendapatkan kejelekan. Maka turunlah ayat, laisa laka minal amri syai', engkau tidak mendapat hak sedikit pun untuk mencampuri urusan mereka. Iya. Baik. Jadi dalam hadis ini terdapat bahwa Nabi tidak mampu membela dirinya sendiri dari gangguan kaum musyrikin. Juga tidak pula mampu membela para sahabatnya. Bahkan beliau meminta kepada Allah supaya melaknat mereka. Iya. Tapi Allah turunkan teguran kepada nabinya bahwa perkara itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini menunjukkan batilnya keyakinan para penyembah kubur kepada para nabi dan orang-orang salih. Iya. Mereka meyakini manfaat pada nabi. Meyakini apa namanya dari peribadatan kepada Nabi, ini semuanya menunjukkan batilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki hak yang seperti itu sama sekali. Iya. Baik. Maka di dalam hadis ini sekali lagi penegasan bahwa para Nabi saja, manusia yang paling salih, tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu menolak bahaya, apalagi selainnya. Lain dari sisi tauhid menunjukkan bahwa pemberian manfaat dan penolakan bahaya itu adalah hak khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memalingkannya, mencarinya dari selain Allah, maka itu dihitung sebagai apa? Kesyirikan. Baik faedah dari hadith, batilnya bergantung kepada para wali dan orang-orang salih dalam meminta pemenuhan keperluan dan pelepasan diri dari kesulitan. Yang kedua bolehnya mendoakan kejelekan terhadap kaum musyrikin dalam sholat. Ini disebut kunut apa? Kunut nazilah. Iya. Dan kunut nazilah ini hanya diperbolehkan kalau ada nazilah yang terjadi. Namanya saja nazilah. Nazilah itu artinya ada kejadian luar biasa yang terjadi. apakah dalam bentuk musibah, dalam bentuk kezaliman musuh, dalam bentuk banjir, dalam bentuk angin ribut maupun selainnya. Ya, kalau perlu dilakukan kunut nazilah, dilakukan kunut nazilah untuk menolak kejelekan dan untuk membinasakan orang-orang yang zalim. Iya. Hanya saja kunut nazilah ini bukan hak orang per orang. Tapi ini adalah seruan umum yang dilakukan, dibangun di atas kemaslahatan. Karena itu yang lebih kuat dari dua pendapat ulama bahwa kebijaksanaan kunut nazilah ditegakkan atau tidak, itu dari hak pemerintah. Iya. Sebab kalau setiap orang, setiap kali ada masalah dia bikin kunut nazilah, akan ribut. Iya. Akan ribut. Nah, orang berbeda-beda pandang dalam memandang ini sudah dihitung nazil atau tidak. Dan harusnya menimbang yang seperti itu adalah siapa? Adalah orang yang berwenang. Kemudian diantara manfaat hadith ini adalah dalil bahwa menyebut nama orang-orang yang didoakan dalam kebaikan atau kejelekan untuknya tidak membatalkan sholat. Ya, kalau disebut dilaknat orang-orang tertentu di dalam sholat, disebutkan namanya fulan dan fulan, tidak ada masalah. Itu tidak membatalkan sholat. Sebab memang kunut nazilah diizinkan di dalam sholat, maka apa yang terhitung di dalamnya sepanjang dibatas yang disyariatkan, tidak ada masalah. Dan juga adanya di dalam hadith, adanya penegasan bahwa imam menggabungkan antara sami Allahu liman hamidah dengan bacaan Rabbana walakal hamd. Dan hadith ini menunjukkan bahwa boleh kunut di subuh kalau memang ada keperluan seperti nazilah. Adapun kunut terus menerus itu tidak ada dalil yang kuat menunjukkannya, hanya diterangkan dalam hadith yang lemah. Iya. Dan di dalam hadith ini juga menurunkan bahwa apa menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah. Ya, karena dikatakan fanazalat, turunlah ayat. Iya. Baik, kemudian hadith yang terakhir yang disebut oleh Syekh di dalam bab ini, kata beliau, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa andir ashiratak al-aqrabin. Qala ya ma'asyara Quraisy, aw kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum, la ugni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Ya Safiyyah ammat Rasulillahi, la ugni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah bint Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Juga diriwayatkan dalam As-Sahih, dan ini dalam riwayat Bukhari Muslim ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika ia turun, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya, menunjukkan bahwa dakwah itu begitu disampaikan, maka yang paling terdekatnya, yang paling dia perhatikan. Ya, dan ini kandungannya luas sekali ya. Dia dakwah yang paling dekatnya, sebab kalau yang paling dekatnya mendukungnya, maka akan mudah urusan. Iya. Dia beri peringatan kepada yang terdekat. Demikian pula di tengah umat Islam, iya. Siapa yang betul-betul komitmen dengan sunnah, maka harusnya itu lebih diperhatikan untuk di apa? Dibina dan diberi peringatan. Iya. Sebab menjaga kawan-kawan sendiri, menjaga saudara-saudara sendiri yang sama di dalam pemahaman, di dalam dasar dan pokok keislaman di atas manhaj yang benar, itu tentunya lebih diperhatikan. Lebih diperhatikan. Iya. Dan ini berbeda ya dengan sebagian orang. Ya, yang dia cari tenar, ketenaran, banyaknya pengikut, ya. Dan seterusnya. Betul bahwa dakwah itu seorang perlu untuk mengembangkannya. Semakin luas disampaikan kepada manusia adalah semakin bagus. Tapi bukan artinya dia tinggalkan kawan-kawannya sendiri. Orang-orang yang harusnya, yang sudah mengenal sunnah, lebih diperkuat lagi di atas sunnah. Harusnya lebih diperkuat lagi di atas sunnah. Baik. Begitu turun ayat ini kepada Rasulullah SAW, beliau berdiri sambil seraya berkata. Iya. Dan ini menunjukkan kesegeraan Nabi SAW menjawab perintah. Allah perintah supaya memberi peringatan, langsung beliau berdiri beri peringatan. Tidak ada istilah menunggu besok, lusa. Iya. Insya Allah ada waktunya. Tapi tidak. Beliau tidak terlambat. Langsung beliau berdiri. Memberi peringatan. Ya, beliau berkata, ya ma'asyara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy. Beliau mulai dari orang yang paling dekatnya, suku Quraisy. Atau kalimat semisal dengannya. Ishtaru anfusakum. Iya. Tebuslah diri kalian. Maksudnya tebus diri kalian dari siksaan Allah. Dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya, berislam. La ugni ankum minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak mampu mencukupi kalian di hadapan Allah. Ini ucapan beliau kepada sukunya sendiri. Setelah itu beliau sebut orang-orang terdekatnya. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya. Iya. La ugni anka minallahi syai'a. Sungguhnya aku tidak mampu mencukupi atau membela dirimu di hadapan Allah. Setelah itu beliau panggil bibinya. Ya Safiyatu ammata Rasulillah. La ugni anki minallahi syai'a. Ya Safiyata, ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La ugni anki minallahi syai'a. Wahai Safiya, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku tidak mampu mencukupi dirimu di hadapan Allah. Kemudian beliau panggil putrinya sendiri, ya Fatimah binta Muhammad. Wahai Fatimah, putri Nabi Muhammad. Salini mimma li ma syi'ti. Mintalah harta kepadaku sebagaimana keinginanmu. Sesuai dengan kehendakmu. Ma ugni anki minallahi syai'a. Sungguhnya aku tidak mampu membela dirimu di hadapan Allah. Ini hadis luar biasa ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sini. Dan kandungan dari hadis jelas. Abu Hurairah mengabarkan ketika ayat turun kepada Nabi untuk memberi peringatan kepada keluarga terdekatnya, beliau langsung melaksanakan perintah itu. Beliau panggil suku Quraisy, beliau panggil pamannya, beliau panggil bibinya, beliau panggil anak perempuannya, beliau suruh dan beliau peringatkan mereka secara khusus untuk menyelamatkan diri masing-masing dari adab Allah. Karena Nabi sendiri tidak mampu untuk membela mereka di hadapan Allah. Iya. Tentunya melamatkan diri caranya ya dengan mentauhidkan Allah. Berislam dengan baik. Iya. Maka sisi pendalilan penulis, hubungan yang menjadi sebab beliau bawakan hadits ini dalam bab ini. Iya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja keadaannya seperti ini, beliau tidak mampu membela orang-orang yang paling dia cintai, yang paling dekat kepadanya. Maka ini bantahan terhadap para penyembah kubur yang beristighatsah kepada Rasulullah memohon pertolongan terhadap kesulitan-kesulitannya untuk dipenuhi keperluannya. Iya. Kepada Rasulullah maupun selainnya yang telah meninggal. Nah, dan di dalam, baik, jadi itu penekanannya di dalam bab ini. Iya, secara umum sama dengan hadis sebelumnya bahwa para nabi sama sekali tidak memiliki manfaat dan tidak mampu memberi bahaya. Iya, maka selainnya tentunya lebih tidak mampu lagi. Dan ini menunjukkan bahwa pemberian manfaat dan penolakan bahaya itu adalah kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencarinya dari selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Iya. Sebelum saya terangkan fawaidnya, saya perlu jelaskannya bahwa di sini, ini hadith ini, tidak bertentangan dengan apa? Dengan pembahasan syafaat. Iya. Tidak bertentangan dengan pembahasan syafaat. Iya. Jadi akan datang nanti hadith-hadith bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Dia mohonkan kepada Allah untuk orang-orang agar supaya diampuni dosanya atau ditinggikan derajatnya di dalam sorga, atau yang semisal dengan itu. Bagaimana hubungannya dengan ayat ini, dengan hadis ini? Di mana dalam hadis ini dinafikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu memberi apa? Manfaat sama sekali. Jelas ya? Cara mengkompromikannya mudah. Sebab asalnya tidak ada kontradiksi antara hadis ini dan hadis-hadis tentang syafaat. Akan datang nanti pembahasan hadis syafaat, bahwa syafaat itu diizinkan kepada Nabi, apa diberikan kepada Nabi kalau Allah mengizinkannya. Dan Allah ridha kepada siapa? Orang disyafaati. Adapun di dalam hadis ini, Nabi berbicara pemberian manfaat dari dirinya sendiri. Kalau dari dirinya sendiri, beliau tidak mampu sama sekali. Beliau hanya mampu untuk memohon kepada Allah agar supaya orang-orang tertentu apa? Diringankan. Jelas ya? Maka tidak ada kontradiksi antara hadis ini dan hadis-hadis syafaat. Baik, di dalam hadis ini terdapat iya penjelasan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari, atau saya baca dulu uraian Syekh di sini, halaman 171 ya. Bantahan terhadap orang yang menyembah kepada para nabi dan orang-orang salih, yang mereka itu menggantungkan diri kepada makhluk dalam pemenuhan keperluan-keperluan mereka yang tidak disanggupi, yang tidak dapat, tidak ada yang dapat menyanggupinya kecuali hanya Allah. Nah, kemudian bahwasanya faedah yang kedua, bahwa tidak boleh meminta ya kepada siapapun dari makhluk kecuali apa-apa yang dia sanggupi. Adapun hal yang seperti ini Nabi tidak sanggup. Kemudian yang ketiga, terdapat kebersegeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perintah Allah dan di dalam menyampaikan risalah. Dan juga di dalam hadis menunjukkan bahwa tidak ada yang mampu menyelamatkan dari adab Allah kecuali siapa yang beriman dan beramal salih. Bukan hanya bersandar kepada nasab keturunan, atau dia berkawan dengan orang salih, berkawan dengan orang-orang baik, seperti yang disangka oleh orang sekarang ini. Ya, kalau dia punya kenalan seorang guru yang salih, ya kadang disebut kiai, kadang disebut habib. Ya, kalau sudah punya kenalan, diharapkan dia menjadi yang memberinya syafaat pada hari kiamat. Itu semuanya tidak ada manfaatnya. Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan apa? Manfaat kepada orang yang senasab dengannya. Ya, tidak yang beriman bersama beliau, tidak pula yang kafir terhadap beliau. Sebab itu semuanya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian manfaat dan penolakan madarat itu dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kelima, baik, yang kelima, bahwa orang yang pantas menjadi paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang taat dan mengikuti beliau, baik dari kalangan kerabat-kerabat beliau maupun selainnya. Iya. Jadi dari sisi kedekatan, yang mendekati Nabi pada hari kiamat, yang mengawali beliau, bukan dilihat pada nasab, murni pada nasab, tapi yang dilihat pada apa? Pada kesalihan, ketaatan. Ya, kalau dia taat, dia salih, nasabnya ada hubungan dengan Nabi, maka ini lebih baik lagi, lebih dekat lagi. Jelasnya? Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa semata memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasul tidak ada manfaatnya kalau tidak memiliki iman dan amalan saleh serta akidah yang benar. Dan di dalam hadis juga terdapat penjelasan bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah, bukan makhluk. Ya, karena ayat ini turun kepada Nabi. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bolehnya meminta sesuatu kepada Nabi dari harta atau yang semisal dengannya pada hal-hal yang beliau mampu sepanjang Nabi masih hidup. Karena Nabi katakan kepada putrinya, wahai Fatimah, mintalah dari hartaku apa yang kamu senangi. Jadi pada hal yang beliau mampu dan beliau masih hidup, tidak ada masalah. Ya, di luar daripada itu, maka itu masuk di dalam ya bentuk kesyirikan. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala tutup bab ini dengan menyebutkan masail. Kata beliau, fihi masail. Di dalamnya terdapat sejumlah masail, sejumlah permasalahan, pembahasan. Al-ula tafsirul ayataini, yang pertama tafsir dua ayat, dan ini sudah kita terangkan. Yang kedua, kisah Uhud, kisah di perang Uhud tatkala beliau terluka. Iya. Dan pada semua, pada tafsir dua ayat kisah perang Uhud, semuanya menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan manusia lainnya, tidak mampu memberi manfaat dan juga tidak mampu menolak bahaya dari dirinya sendiri. Iya. Kemudian as-salisa, yang ketiga, kunut sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'minuna fis shalah. Kunutnya para penghulu para rasul, sementara di belakang beliau ada para penghulu wali yang mengaminkan di dalam sholat. Siapa para penghulu wali ini di belakang Nabi? Para sahabat, ya. Mereka wali-wali Allah, para penghulu wali-wali Allah. Jadi Nabi afdalul khalq, manusia yang paling baik, di belakangnya wali-wali Allah yang paling baik mengaminkan. Dan mereka orang saleh semuanya, berdoanya juga kepada siapa? Kepada Allah. Itulah tauhid. Dan ini terdapat pelajaran, ya, bahwa di kondisi genting, di kondisi susah, orang-orang saleh saja berdoa, memohon kepada Allah. Ya, apalagi orang-orang yang memang banyak dosa, sering berbuat kesalahan. Kadang sebagian orang, ya, dia jatuh dalam kesusahan, jatuh di dalam apa? Perkara yang tidak menyenangkan, dia biarkan dirinya begitu saja. Bahkan ada sebagian keliru salah memahami, dianggap itu bagian dari tawakal. Tidak, ya, justru kalau dia berdoa, doa adalah ibadah. Doa adalah penghambaan. Dan ciri kekhususan penghambaan. Karena itu di surah Anbiya, dan surah Anbiya ini terdapat penekanan makna memurnikan ibadah. Sebab diulangi dalam beberapa tempat ayat, sifat ubudiyah. Dan disebutkan para nabi dengan sifat ubudiyahnya di dalam surah Al-Anbiya. Dan paling ditekankan di dalam surah Al-Anbiya, hampir setiap nabi yang disebutkan diterangkan doanya masing-masing. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau para nabi saja berdoa, selalu bergantung kepada Allah, maka harusnya demikian sifat orang-orang yang bertauhid. Sifat orang-orang yang bertauhid. Itulah saya kemarin katakan bahwa tauhid itu penyelesaian segala masalah. Kadang orang ribut, ya, di tengah rumah tangganya, ribut antara dia dengan istrinya. Seakan-akan keributan ini tidak mungkin selesai. Tidak pernah dia berdoa kepada Allah. Diberikan apa? Hal yang terbaik. Iya. Maka kalau dia ingat akan mana-mana agung dari tauhid ini, maka insyaallah taala sangat banyak sekali jalan keluar terhadap kesulitan yang dihadapi. Iya. Kemudian yang keempat, annal mad'uwa alaihim kuffar. Yang didoakan dengan keburukan adalah kaum kuffar. Padahal orang kafir sudah dipastikan kehancuran dan kebinasaan. Bersamaan dengan itu Nabi dan para sahabat masih apa? Masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ubudiyah, ya. Dan ini adalah seperti sebagian, ya, mulhidin dari kalangan tarekat sufia. Ya, katanya kalau dia sudah sampai ke derajat tertentu, gugur sudah ibadah itu. Tidak lagi sholat, tidak lagi puasa. Ya. Karena orang yang masih sholat, masih puasa itu masih di derajat apa? Derajat syariat. Ya. Belum sampai ke derajat hakikat. Belum sampai ke derajat hakikat. Dan ini semuanya adalah orang-orang yang berpemahaman menyimpang, menganut kebatilan. Nabi saja di sini, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, para sahabat, manusia yang terbaik, masih saja berdoa, memohon kepada Allah. Ya. Dan orang-orang itu tadi, na'udzubillah, meninggalkan syariat. Ya. Bahkan mereka melakukan dosa, melakukan kekejian, dan itu dianggap sebagai karamah kemuliaannya. Ya, karena itu di dalam buku-buku sufi, hal yang menakjubkan, ya. Kalau dia cerita karamah, apa? Karamah syekh-syekh tarekatnya. Ya, sampai disebutkan dari karamah seorang syekh tarekat, ya, didatangi tokonya atau rumahnya, didapati bau busuk yang sangat busuk. Ternyata dia mengumpul bangkai di dalamnya. Nah, ini dianggap karamah sama mereka. Betapa zuhudnya syekh ini dalam kehidupan. Hah? Dianggap karamah hal yang seperti ini. Padahal ini tidak pernah terjadi di kalangan Nabi dan apa? Para sahabatnya, orang-orang yang senang mensucikan dirinya. Senang mensucikan dirinya. Ya. Dan kadang sebagian orang sufi itu kalau ingin dia didik dirinya, kadang dia lakukan maksiat, naudzubillah. Seperti kisah pencuri di WC itu. Ya, kisahnya ada di Ihya Ulumuddin ya, karya Al-Ghazali. Katanya karena dia sudah terlalu tenar, terlalu banyak didatangi orang, ya, maka dia sengaja pergi mencuri baju di WC. Akhirnya digebukin sama orang. Untuk apa? Supaya hilang ketenaran itu dan dia lebih mendidik dirinya. Ya. Perhatikan ya, cara orang-orang aneh di dalam apa? Di dalam mendidik dirinya. Dianggap itu agama. Dan sepertinya hal yang menakjubkan. Kalau orang tidak mengenal tauhid, luar biasa. Bagaimana syaitan menggambarkan kebatilan dengan bentuk yang apa? Bentuk yang indah. Seakan-akan suatu hal yang sangat bau, sangat busuk, naudzubillah. Ya. Di penciumannya digambarkan hal yang sangat harum, sangat indah. Ya. Dan inilah perkara yang terjadi pada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Baik. Kemudian yang kelima, annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha ghalibul kuffar, minha syajjuhum nabiyahum wa hirsuhum ala qatlihi wa minha at-tamthil bil qatlah ma'annahum banu ammihim. Yang kelima, mereka ini telah melakukan sejumlah hal yang tidak dilakukan oleh mayoritas kaum kafir. Di antaranya mereka melukai nabi mereka dan upaya mereka membunuh nabi. Juga di antara mereka ada yang melakukan mutilasi terhadap korban yang dibunuh. Ya, dia potong hidungnya, telinganya. Ya. Sementara yang terbunuh adalah sanak famili mereka sendiri. Ya. Jelas ya, ini orang-orang kafir, sudah kerabat dekat. Ya. Keadaannya seperti ini. Dan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, para sahabat, juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Kemudian yang keenam, iya. Anzalallahu ta'ala alaihi fi dalika laysa laka minal amri syai. Allah telah menurunkan firman-Nya, tidak ada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka. Ya, ini ayat luar biasa ya. Menunjukkan bahwa Nabi tidak ada urusan dalam hal yang seperti itu. Apalagi selain daripada Nabi. Iya. Selain daripada Nabi. Nah. Yang ketujuh, qauluhu aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun fataba alaihim fa amanu. Firman-Nya, atau Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka karena sungguhnya mereka itu adalah orang yang zalim, hingga Allah mengampuni mereka, maka mereka pun beriman. Dan dimaklumi ya, ya, setelah itu orang-orang yang didoakan itu tadi, di antara mereka ada yang masuk Islam. Iya. Ada yang masuk Islam. Dan ini menunjukkan bahwa, urusan memberikan hidayah, menurunkan adab, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dan dimaklumi ya, bagaimana Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, permusuhannya kepada Nabi dan para sahabat. Iya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya hidayah dalam Islam. Justru beliau menjadi salah seorang yang dengannya umat Islam disanjung dan dimuliakan. Iya. Kemudian yang kedelapan, al-qunut fin nawazil. Tentang qunut nawazil, qunut nazilah. Dan ini disyariatkan ya. Ya, kalau terjadi nazilah. Baik. Menurut pendapat jumhurul ulama. Kemudian yang kesembilan, tasmiyatul mad'uwi alaihim fi sholati bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Ya, tentang menyebut nama orang-orang yang didoakan dengan keburukan dalam sholat, dengan menggunakan nama-nama mereka dan nama-nama bapak-bapak mereka. Kemudian yang kesepuluh, la'nul mu'ayyan fil qunut. laknat terhadap kafir tertentu pada kunut. Ini sisi pendalilan penulis di sini agak rumit ya. Ya sebab di dalam hadis apa adalah doa supaya orang itu dilaknat, bukan beliau melaknatnya langsung. Iya. Dan telah berlalu ya, kita sebutkan ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Nah. Kemudian yang ke-11, kisahuhu sallallahu alaihi wasallam lamma anzala alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Allah turunkan firman-Nya kepada beliau, dan berilah peringatan kepada keluarga dan sanak kerabatmu yang terdekat. Iya. Dan ini luar biasa ya kisahnya. Langsung beliau berdiri menyambut perintah, menyampaikannya. Iya. Dan terdapat di dalamnya ciri keislaman. Dan terdapat di dalamnya ketaatan wali-wali Allah, segera di dalam kebaikan. Kalau dia mengakunya wali-wali Allah tapi dia adalah orang yang paling banyak bermaksiat, paling banyak berbuat kesyirikan, tidak mengagungkan Allah, maka itu bukan wali namanya. Walaupun ada hal yang aneh yang keluar darinya, itu bukan karamah. Ya, tapi itu dari waswas syaitan. Atau dari garama yang ditimpakan oleh syaitan. Iya. Yang ke-12, jidduhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amr bihaitsu fa'ala ma nusiba bi sababihi ila al-junun wa kadzalika law yaf'aluhu muslimun al-an. Iya. Tapi beliau kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan suatu perbuatan sehingga karena perbuatan tersebut beliau dituduh gila. Demikian pula jika seorang muslim melakukannya pada hal ini. Sebab Nabi ketika naik dan mengumumkan wahai sekalian orang Quraisy. Iya, beliau panggil satu persatu. Dan ini dibicarakan apa? Dibicarakan oleh kaum Quraisy. Wah, ini Nabi Muhammad sudah gila. Dia naik begitu, mengumumkan. Jelas ya? Baik. Maka ini tetap dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jika seorang muslim melakukan hal itu pada saat ini. Iya, sebab banyaknya kesyirikan, banyaknya orang-orang yang tidak mengerti makna dari tauhid. Kadang kalau ada yang menyerukan hal tersebut mungkin akan dikatakan juga seperti itu. Iya. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, qauluhu lil abadi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil abadi wal aqrab, la ugni anka minallahi syai'an. Hatta qala ya Fatimatu binta Muhammadin la ugni anki minallahi syai'a. Fa idza sarraha wa huwa sayyidul mursalin bi annahu la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamin wa amana al insanu bi annahu la yaqulu illa al haqqo thumma nadara fi ma waqa'a fi qulubi khawasin nas al yawm tabayyana lahu at tauhidu wa ghurbatud din. Iya. Ini dari faedah yang sangat menarik dan kedetailan istimbat dari Syekh rahimahullah, pelajaran yang berharga sekali beliau petik di dalam bab ini. Kata beliau, sabda beliau kepada kerabat beliau yang jauh dan kerabatnya yang dekat, sesungguhnya aku tidak mampu untuk membela kalian di depan Allah sama sekali. Dan ucapan beliau kepada Fatimah, wahai Fatimah putri Muhammad, aku tidak mampu membela engkau sedikit pun di depan Allah pada hari kiamat. Apabila beliau sendiri telah menegaskan hal ini. Sementara beliau adalah penghulu para rasul. Dan beliau tidak berkuasa untuk melakukan hal ini. Tidak mampu untuk melakukan hal ini. Untuk penghulu, para penghuni sorga atau para perempuan. Ya penghulu, perempuan terbaik di jagat ini. Sebab Fatimah perempuan yang terbaik. Ya. Karena beliau adalah pemimpin perempuan di sorga. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Nabi saja, pemimpin para Nabi tidak mampu membela Fatimah, putri yang pemimpin para perempuan penghuni sorga pada hari kiamat. Iya. Dan seorang yang mengimani bahwa beliau tidaklah mengucapkan kecuali kebenaran tentunya. Iya. Kemudian dia memperhatikan segala hal yang terjadi pada tokoh-tokoh kaum muslimin pada zaman ini. Maka akan jelas baginya perkara tauhid dan keterasingan agama. Iya. Ini kalau diperhatikan ya dengan seksama akan tampak sekali bagaimana hakikat tauhid itu. Iya. Sebab aneh orang yang menyampaikan memurnikan tauhid dianggap aneh. Iya, orang yang menegur perbuatan kesyirikan dianggap telah membuat perkara baru. Iya. Dan itulah keterasingan Islam di akhir zaman. Tapi bagi ahli tauhid itu bukanlah penghalang untuk mereka guna selalu menjaga diri di atas tauhid, mempelajari tauhid dan menyebarkannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badal Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dianggap asing lagi sebagaimana awal mulanya. Dan ini sudah terjadi. Iya. Banyak dari tuntunan dianggap asing oleh manusia. Padahal tuntunan jelas sekali dari ayat-ayat dan hadis Rasulullah. Maka orang yang dianggap asing ini jangan dia bersedih hati. Nabi bersabda, "Fatuba lil ghuraba." Beruntunglah orang-orang yang apa? Dianggap asing. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Iya. Baik, selesai bab ini. Kemudian penulis rahimahullah berpindah ke bab berikutnya. Ini bab yang keberapa? Bab yang ke-15. Kata beliau, babu qaulillahi ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Firman Allah ta'ala, sehingga apabila rasa takut dari hati para malaikat itu telah dihilangkan, mereka pun bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka pun menjawab, bahwa Allah firman perkataan yang hak, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik. Di dalam bab ini, penulis rahimahullahu ta'ala mulai masuk menjelaskan tentang para malaikat. Dari salah satu bentuk kesyirikan kaum musyrikin, mereka beribadah kepada para malaikat. Beribadah kepada para malaikat. Menjadikannya sebagai perantara-perantara. Maka di dalam bab ini, penulis rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan bahwa para malaikat saja, makhluk yang terdekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, keadaannya juga seperti ini, peribadatannya. Iya. Kalau Allah berfirman, mereka pingsan, tersungkur sujud, tersungkur pingsan, karena takutnya mereka kepada Rabb-nya. Iya. Jadi mereka saja makhluk-makhluk takut kepada Allah, tidak mampu untuk memberi manfaat, tidak mampu menolak bahaya. Karena itu tidak layak seorang beribadah kepadanya. Iya. Bukan tempat untuk beribadah. Ini menunjukkan bahwa hal yang seperti itu merupakan kekhususan Allah. Siapa yang memberikannya, memalingkannya kepada selain Allah, apakah itu kepada malaikat, kepada para nabi, maka dia telah berbuat kesyirikan. Baik. Jadi ini pokok pembahasan yang ingin dibahas oleh penulis di sini. Iya. Sebab penyembahan kepada para malaikat ini terjadi ya di kalangan kaum musyrikin. Maka perlu di dalam bab ini penulis rahimahullahu terangkan, penulis rahimahullahu ta'ala menerangkan bagaimana keadaan para malaikat itu. Iya. Jelas ya, jadi sekali lagi semua ini adalah bantahan terhadap seluruh kaum musyrikin yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Apakah itu kepada para bersama, mempersekutukan para malaikat bersama Allah maupun mempersekutukan yang lainnya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Sampai ketika hilang rasa takut dari hati-hati mereka. Ini akan datang nanti ya, penjelasan bagaimana kisahnya. Ya, sebab ini ayat penulis nanti akan tafsirkan dengan dua hadis. Akan beliau bawakan dua hadis yang menafsirkan ayat. Jadi begitu para malaikat sudah tersadar, ya, maka mereka bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbukum?" Apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Maka Jibril menjawab bahwa Allah berfirman al-haq, berucap dengan kebenaran, "Wa huwal 'ali," dan dialah Allah yang maha tinggi, "al-'adzi al-kabir," dan maha besar. Disebut dua nama dari nama Allah yang agung, yang maha tinggi, yang tercakup di dalamnya tiga jenis ketinggian Allah. Ketinggian pada zat-Nya, ketinggian pada kemampuannya, dan ketinggian dalam kekuasaan dan penaklukannya. Iya. Al-Kabir dan Allah maha besar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha besar dalam segala hal. Maha besar dalam rububianya, maha besar dalam uluhiyahnya, maha besar dalam nama-nama dan sifatnya, maha besar dalam agama dan syariatnya, maha besar dalam ketentuan dan takdirnya. Baik. Jadi makna ayat ini jelas ya. Allah mengabarkan tentang para malaikat ketika mereka mendengar wahyu dari Allah. Iya. Maka ketika mereka mendengarkannya, mereka sangat takut karena pengagungan dan pemuliaan mereka kepada Allah. Bahkan mereka gemetar sampai pingsan. Iya, ketika rasa takut itu hilang, mereka saling bertanya, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Maka mereka pun menjawab bahwa Allah mengucapkannya maha hak, yang benar. Dan dialah Allah yang maha tinggi atas segala sesuatu dan maha besar, yang tidak ada lebih besar, lebih agung daripada Allah. Iya. Faedah dari ayat yang pertama, bantahan terhadap seluruh kelompok musyrikin yang beribadah kepada Allah, juga kepada mereka ya, yang tidak mendekati apalagi menyamai para malaikat dalam salah satu dari sifat-sifatnya. Jadi ini ayat bantahan ya terhadap seluruh lapisan kaum musyrikin. Kesyirikan itu banyak. Ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang selain malaikat. Kepada malaikat saja seperti ini keadaannya di dalam ayat. Apalagi siapa yang diibadahi kedudukannya tidak sama seperti apa? Malaikat. Iya. Jelas ya? Ini menunjukkan bantahan terhadap seluruh lapisan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian di dalam ayat terdapat penetapan sifat kalam berbicara bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa kalam Allah bukanlah makhluk. Sebab para malaikat berkata apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Ya, tidak mengatakan apa yang diciptakan oleh Rabb kalian, tapi difirmankan. Dan terdapat di dalam ayat penetapan sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Dan ini sebelumnya terdapat di dalam ayat penetapan nama Al-Ali, yang artinya maha tinggi. Yang terkandung di dalamnya penetapan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Dengan seluruh makna ketinggian ya, sebab ketinggian punya tiga makna sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Dan terdapat di dalam ayat penetapan nama Al-Kabir. Dan kandungan yang terkandung di dalam nama berupa kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian penulis rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan membawakan dua hadis. Beliau bawakan dua hadis untuk menafsirkannya. Kata beliau, wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qada Allahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khab'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwan." ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh kepada firman-Nya. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata, batu yang licin dan rata. Yang hal itu memekakkan ya, telinga mereka, memekakkan mereka, sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Ya, sehingga apabila rasa takut itu ya, telah dihilangkan dari hati-hati mereka, mereka bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka pun menjawab, perkataan yang benar. Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustarikus sam'i. ومشترك السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد أصابعه. Ya. Kata beliau, ketika itulah syaitan-syaitan penyadap berita, penyadap wahyu mendengarnya. Ya. Keadaan penyadap berita itu seperti sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Sufyan menggambarkannya dengan telapak tangannya, ya, dengan merenggangkan dan membuka jari-jemarinya. Jadi direnggangkan begini oleh Sufyan ke atas. Maksudnya mereka ini saling bersusul. Ya. Susul, menyusul. Yang di atas mendengar, yang di bawah yang di atas sampaikan ke bawah lalu sampaikan ke bawah sampaikan terus cepat. Iya. Jelas ya? Fayasmauha, fayasmaul kalimata, fayulqiha ila man tahtahu. Iya. Oleh karena itu dia mendengar satu kalimat dari firman Allah. Ya, kemudian penyadap berita yang di atas menyampaikan kepada yang berada di bawahnya. Tsumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Ya, kemudian yang di bawahnya tersebut menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Demikian seterusnya hingga sampai ke mulut tukang sihir atau ke tukang ramal. Iya. Farubbama adrakahu syihab qabla ayyul qiyaha. Akan tetapi kadang syaitan itu penyadap berita terkena syihab, ya bintang yang dilemparkan. Ini biasa disebut bintang jatuh ya. Dan kadang kelihatan bintang jatuh itu. Itu lemparan-lemparan. Ya, terhadap siapa? Pencuri berita dari langit. Ya. Jadi kadang setan pendengar ini, penyadap ini terkena ya lemparan api itu sebelum sempat mendengar kalimat itu. Nah, warubama alqaha qabla yudrikahu, dan kadang dia sudah sampaikan baru dia kena. Fayakdibu ma'aha miyata kadbah. Ya, dia sampaikan dan sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Ya, sudah dicampur dengan 100 macam kedustaan. Nah, fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kada wa kada kada wa kada fayusaddaqu bitilka alkalima allati sumi'at minas sama. Ya, bukankah dia telah mengabarkan kepada kita bahwa pada hari begini akan terjadi begini? Ya, dan kabar itu betul-betul terjadi sehingga dipercayailah tukang sihir dan tukang ramal tersebut karena suatu kalimat yang dia dengar dari yang didengarkan dari langit itu. Jadi inilah keberadaan para apa? Para tukang sihir itu. Nah, dan ini yang berjalan di tengah apa? Hah? Di tengah orang-orang yang sering datang ke dukun. Oh, itu kemarin datang ke dukun, memang dukunnya jago itu. Ya. Benar itu. Jelas ya? Mungkin saja kebetulan ya. Dukunnya tebak-tebak kalau dia tidak dapat berita. Ya tahu dapat berita dari jinnya, dari pencuri berita, satu saja kalimat yang benar sudah dicampur dengan apa? 100 kedustaan. Ya. Walaupun dimaklumi ya, berita-berita dukun, ya. Kebanyakannya atau bisa dikatakan jarang diketemukan ada yang benar. Ya. Dan na'udzubillah. Inilah kebiasaan mendatangi dukun, tukang sihir menyebabkan menyebabkan permusuhan, kerusakan di tengah manusia. Iya. Baik. Jadi ini mana inilah hadis yang menerangkan makna ayat. Jadi kelihatan sekali ya bahwa dalam hadis ini Nabi terangkan bagaimana wahyu itu ketika Allah berfirman dengarkan oleh para malaikat, bagaimana keadaan para malaikat, mereka tersungkur pingsan. Kemudian ketika bangun mereka langsung tanya apa yang diucapkan oleh Rabb kalian karena pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian bagaimana keadaan para pencuri berita ini? Sisi pendalilan penulis, iya. Pertama selain menafsirkan ayat yang sudah lalu, di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan yang sangat terang bagaimana keadaan para malaikat. Iya. Peribadatan mereka kepada Allah dan mereka sendiri keadaannya seperti ini di sisi Allah, menunjukkan bahwa para malaikat ya tidak memiliki ya hak untuk apa diibadahi. Iya. Dan ini bantahannya terhadap seluruh lapisan kaum musyrikin yang mereka itu beribadah kepada para malaikat. Baik, jadi sekali lagi saya tegaskan ya sisi pendalilannya. Bahwa para malaikat itu sendiri beribadah kepada Allah, takut kepada Allah. Iya. Mereka sendiri beribadah kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi kalau mereka sendiri beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, ya, maka mereka adalah hamba-hamba Allah, tidak layak untuk diibadahi. Ya, karena itu ibadah hanya milik Allah semata. Tidak boleh ada menyerahkan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari sini diambil pendalilan sejumlah pelajaran. Yang pertama bantahan terhadap kaum musyrikin yang menyembah kepada para malaikat, para nabi dan orang-orang salih. Kemudian yang kedua pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Kemudian yang ketiga, penetapan sifat ketinggian Allah atas para makhluknya, dan penetapan sifat berbicara dengan ucapan yang bisa didengar, karena Allah berbicara didengar oleh para malaikat, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, karena disebutkan di sini di mana? Di atas langit. Dan ini penjelasan sifat ketinggian Allah, bantahan terhadap mereka yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya, ini hadis tegas menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas langit. Dan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan kebatilan sihir dan perdukunan, meskipun terkadang tukang sihir dan dukun itu benar. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwa yang menjadi ukuran, ya, yang menjadi ukuran adalah skala mayoritas dan kebanyakan, bukan yang sedikit lagi jarang. Maksudnya di dalam kejadiannya, terjadinya, ya, seperti dukun ini, ya, dukun ini kadang dia benar, kadang satu kali dia benar, setelah itu dipercayai semuanya. Ya, tidak ya, tapi yang diambil adalah kebanyakan yang dia kabarkan. Kalau kebanyakannya benar, nah baru dari diterima. Demikian, itu yang menjadi ukuran, mayoritas apa yang dia kabarkan. Iya. Kemudian di sini Syekh bawakan hadis yang kedua. Hadis yang kedua masih berkaitan dengan bab menafsirkan ayat juga. Kata beliau, wa an-Nawas ibn Sim'an radhiyallahu anhu annahu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah ta'ala ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadhat as-samawat minhu rajfah." Apabila Allah hendak mewahyukan perintahnya, dia memfirmankan wahyu itu, maka langit-langit bergetar. Iya. Atau di riwayatnya dikatakan ra'datun syadidah khaufan minallah, atau berdentum dengan keras, ada seperti guntur yang sangat keras karena takut kepada Allah. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iku wa kharru sujjada. Apabila hal tersebut didengarkan oleh penghuni langit, mereka pun lalai dan bersimpuh sujud kepada Allah. Bersimpuh sujud kepada Allah. Fayakunu aw yaqra'u Jibril. Maka yang baik. Maka jadilah Jibril sebagai malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya. Iya. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Kemudian Allah memfirmankan kepadanya berupa wahyunya sesuai dengan kehendaknya. Tsumma yaqulu Jibrilu alal malaika kullama sami'at malaikatuha ma qala rabbuna ya Jibril, fayaqulu Jibril qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Maka setiap kali melewati satu langit, ya, kemudian Jibril melewati para malaikat, setiap kali melewati satu langit, Jibril ditanya oleh para malaikat penghuni langit tersebut, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, kebenaran, perkataan yang benar, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Iya, fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla. Maka seluruh malaikat pun mengucapkan seperti ucapan Jibril itu, demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan perintah Allah azza wa jalla. Iya, ini mirip ya dengan hadis sebelumnya. Ya, terdapat di dalam hadis ini bagaimana pengabaran Nabi terhadap keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara dengan wahyunya sesuai dengan kehendaknya. Langit, ya, bergetar, berguncang dengan dahsyatnya, takut kepada Allah. Demikian pula para malaikat tersungkur pingsan, sujud mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala karena takut kepadanya. Iya. Dan disebutkan bahwa ketika malaikat pingsan, Jibril yang paling pertama mengangkat kepalanya. Kemudian Jibril pun menyampaikan, ya, hal tersebut kepada penduduk langit. Ya, setiap langit yang dilalui Jibril ditanya oleh penduduknya, apa yang difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Maka Jibril pun menjawabnya, menyampaikannya bahwa yang diucapkan, yang difirmankan adalah kebenaran. Dan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian selanjutnya wahyu itu disampaikan oleh Jibril kepada arah yang beliau diperintah untuk menyampaikannya. Iya, di dalam hadis ini sama dengan nas-nas sebelumnya, terdapat keterangan keagungan Allah dan ketakutan para malaikat dan langit-langit kepada Allah. Malaikat, langit keadaannya seperti itu, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ini menunjukkan bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Semuanya adalah makhluk. Iya, semua dari malaikat, langit, para nabi, orang-orang soleh adalah makhluk. Iya, bukan apa orang yang layak untuk diibadahi. Orang yang pantas untuk diibadahi. Ibadah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya, faedah dalam hadis bantahan terhadap kaum musyrikin yang menjadikan apa bersama Allah sembahan-sembahan lain dari kalangan makhluk. Ya, karena seluruh sembahan itu adalah batil. Ya, menyembah malaikat saja yang mereka hamba Allah yang paling dekat adalah batil, apalagi selain daripada mereka. Penjelasan tentang keagungan Allah Azza wa Jalla dan keberhakannya, keberhakan Allah untuk diibadahi satu-satunya. Juga dalam hadis terdapat penetapan bahwa Allah berbicara kapan saja dia kehendaki, dengan apa yang dia kehendaki, dan dengan cara yang dia kehendaki. Dan juga di dalam hadis terdapat penetapan ketinggian Allah di atas para makhluknya. Dan juga di dalam hadis terdapat penjelasan keutamaan Jibril alaihi salam. Ya, disebut alaihi salam ya, karena Jibril malaikat penyampai wahyu. Sebagaimana Rasul di dunia penyampai wahyu disebut alaihi salam, maka malaikat penyampai wahyu juga disebut apa? Alaihi salam. Dan ini dari etika dan adab. Dan terdapat juga di dalam hadis penetapan sifat iradah bagi Allah. Terdapat di dalam hadis penetapan sifat kalam bagi Allah dan suara dari firman Allah. Dan terdapat di dalam hadis penetapan sifat keagungan Allah. Dan terdapat di dalam hadis bahwa seluruh langit itu ada penghuninya. Dan juga terdapat di dalam hadis iya, penetapan dua nama dari nama Allah, yaitu nama Al-Ali dan nama Al-Kabir. Baik, jadi sekali lagi penekanan-penekanan dalam seluruh bab ini, bahwa malaikat itu dari makhluk Allah yang paling agung. Dari makhluk Allah yang paling dicinta oleh Allah. Yang paling takut kepadanya, paling beribadah kepadanya. Bersamaan dengan itu, mereka juga hamba-hamba Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Iya, karena itu ibadah wajib diserahkan hanya untuk Allah semata. Siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Baik, kemudian di akhir bab ini penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan beberapa kesimpulan fawaid masail. Iya, kata beliau rahimahullah, wa fihi masail, di dalamnya terdapat sejumlah masail. Baik, al-ula tafsirul ayah, yang pertama penafsiran ayat, ayat yang merupakan judul bab sudah kita tafsirkan. Asalnya matiha min al-hujjati ala ibtali syirk khususan ma ta'allaqa ala salihin wa hiya al-ayatu allati qila innaha taqta'u uruqa syajarati asy-syirki min al-qalb. Ayat yang disebut mengandung argumen akan kebatilan syirik, khususnya syirik orang-orang salih. Ayat tersebut juga menyatakan bahwa memutus akar-akar pokok kesyirikan dari hati seorang hamba. Ini ayat disebut ayat yang agung ya, ayat ini. Ya, bukan dari sini aja ayatnya. Maksudnya ayat yang disebut memutus akar kesyirikan itu ayat ini dan ayat sebelumnya. Dan ini ayat dikenal memang di kalangan para ulama dengan nama ayat apa? Yang memutus seluruh akar kesyirikan sampai ke dasar-dasarnya. Ya, ini ayatnya di surah apa ini? Di surah Saba ya. Sebagian antum lihat di buku. Ya, ayat 23. Ayat 24, ayat 22 sebelumnya. Ya. Qul ud'ul ladzina za'antum min duni la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai akhir ayat baru ketemu ayatnya ya. Perhatikan ayatnya, qul idul ladzina za'antum min duni, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang beribadah kepada selain Allah, silakan kalian beribadah kepada siapa saja yang kalian sangka mereka sebagai sembahan selain daripada Allah. Tapi perhatikan yang kalian ibadah itu. Ada empat hal. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki kekuasaan apapun di langit dan di bumi walaupun sebesar dzarrah, tidak memiliki. Kalian ibadah kepada selain Allah, tidak ada kekuasaannya. Ya. Satu ya. Sebab seorang yang diibadahi itu tentunya kan yang memiliki apa? Kekuasaan, kemampuan. Ini sama sekali tidak ada kekuasaannya. Baik, mungkin saja tidak ada kekuasaannya, tapi dia punya apa? Saham di situ. Mungkin ikut bersyirikat. Diterangkan dalam kelanjutan ayat. Wa ma lahum fihi min syirk. Dan mereka juga tidak punya syirikat, tidak punya saham di dalamnya. Baik, mungkin saja mereka bukan pemilik saham, tapi ikut bantu-bantu di situ. Iya. Ikut bantu-bantu. Allah berfirman, "Wa ma lahum minhum min dhahir." Allah juga tidak memiliki pembantu di antara mereka. Hah? Jadi mau minta dari mana lagi? Berarti sisa satu saja tentang syafaat. Dia sembah kepada sembahan dan sembahan ini bisa bicara kepada Allah agar supaya diberikan bantuan. Kan begitu? Sisa satu. Syafaat juga diputus. Allah berfirman, "Wala tanfa'us syafaatu indahu illa liman adinalah." Syafaat itu tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Dan yang diizinkan cuma orang bertauhid saja. Kalau begitu, terputuslah kesyirikan itu sampai ke akar-akarnya. Ini mana ya ucapan? Ulama itu memutus kesyirikan sampai ke mana? Ke akar-akarnya. Baik. Kemudian yang ketiga, tafsiru qawlihi qawlul haqqa wa huwal aliyul kabir. Adalah penafsiran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Penafsiran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qalul haqq wa huwal aliyul kabir. Mereka pun menjawab, ya Allah mengucapkan perkataan yang hak dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ini sudah kita terangkan ya. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, kata beliau, sababu su'alihim an dalik. Sebab pertanyaan para malaikat akan wahyu tersebut. Iya. Ya, jadi mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Kenapa mereka bertanya? Karena besarnya rasa takut mereka dan pengagungan mereka kepada Rabb-nya. Iya. Jelas ya? Yang kelima, al-khamisah anna Jibril yujibuhum ba'da dhalika biqoulihi qala kada wa kada. Sungguhnya Jibril memberikan jawaban bagi mereka setelah itu dengan ucapannya, Allah berfirman demikian dan demikian. As-sadisah dikru anna awwala man yarfau ra'sahu Jibril. Yang keenam, penyebutan bahwa yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Ini untuk menerangkan ya bahwa Jibril punya keutamaan. Sebab yang paling pertama mengangkat kepala seperti ini berarti memiliki apa? Keutamaan. Yang ketujuh, annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li'annakum yas'alunahu. Kemudian Jibril mengatakan hal ini kepada seluruh penduduk langit karena mereka bertanya kepadanya. Iya. Bertanya kepadanya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan sifat amanah pada Jibril yang merupakan amin yang dipercaya menyampaikan wahyu. Iya. Baik. Kemudian yang kedelapan, iya. Annal ghasyya ya'um ahlas samawati kullahum, bahwa pingsan ini mencakup seluruh penduduk langit. Mereka pingsan mendengar firman Allah. Yang kesembilan, irtijafus samawati bikalamillah. Langit bergetar keras karena kalam Allah. Ini terdapat di dalamnya apa? Keagungan firman Allah dan kebesarannya. Ya. Dan mendengar hadis-hadis yang seperti ini, itu seorang mukmin yang bertauhid semakin bertambah keimanan. Iya. Ingat ya, bahwa di pembahasan seperti ini, dia tidak menggambarkan bagaimana bentuknya, bagaimana kefiatnya, tidak. Tapi yang tertanam di dalam dirinya apa? Akan kebesaran dan keagungan Rabb-nya yang semakin mendalam di dalam jiwanya. Adapun menggambarkan kefiat dan bagaimananya ini wiswas syaitan. Ditinggalkan ya. Jangan sampai seorang berpikir ke sana di pembahasan akidah. Kemudian yang ke-10, anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahullah. Ya. bahwa Jibril lah malaikat yang menyampaikan wahyu ketujuan yang Allah perintahkan. Tidak ada yang menyampaikan wahyu selain daripada siapa? Jibril. Kemudian ke-11, dikru istirakis syayatin. Ke-11, penyebutan syaitan-syaitan yang mencuri wahyu. Iya. Yang rupanya ada para syaitan pencuri apa? Pencuri wahyu. Ya, dan dari sini tampak sudah kartunya tukang-tukang sihir, dukun-dukun seperti itu saja. Karena itu tukang sihir, dukun-dukun, semakin dia kafir kepada Allah, maka semakin banyak apa? Jin dan syaitannya. Ya, semakin banyak dia kerjasama dengan apa? Jin-jin yang mencuri, syaitan-syaitan yang mencuri berita. Yang ke-12, sifatu rukubi ba'dihim ba'dah. Bagaimana? Ya. Apa? Cara syaitan itu naik ke langit, sebagiannya menunggangi sebagian yang lain. Ya, bersambung ya. Baik. Kemudian yang ke-13, sababu irsal asyuhub. Ya. Sebab penentaran bintang api itu terhadap para syaitan. Kemudian yang ke-14, annahu taratan yudrikuhu syihab qabla ayyulqiha. Wa taratan yulqiha fi uduni walihi minal insi qabla ayyudrikahu. Ya. Ini ke-14 penting juga untuk diketahui. Ya. Ada kalanya syaitan terkena bintang api itu sebelum sempat menyampaikan berita yang dia dengar, dan terkadang pula syaitan telah menyampaikan berita itu ke telinga abdi syaitan yang berasal dari kaum manusia sebelum terkena ya lemparan itu. Kemudian yang ke-15, kaumul kahin yasduku ba'dul ahyan. Ya. Yang ke-15, keadaan suatu ramalan dari para peramal, kadang-kadang dia apa? Benar, terkadang dia benar ya. Karena itu tadi sebabnya. Ya, kalau tahu kenapa dia bisa benar, kenapa mirip, hampir mendekati benar, ya. Ini sebabnya kita sudah ketahui. Yang ke-16, ya kaunuhu yakdibu ma'aha miyata kadbah. Ya, dengan penyampaiannya yang terkadang benar itu, dukun dan para peramal tersebut telah berdusta dengannya dengan 100 macam kedustaan. Dengan 100 macam kedustaan. Kemudian ke-19, kubulin nufus lil batil. Kaifa yata'allaquna bi wahidatin wa la ya'tabiruna bi mi'ati kadbah. Ya. Kata beliau, kecenderungan jiwa manusia menerima kebatilan. Ya. Bagaimana bisa mereka bersandar pada satu berita yang benar dan mereka tidak mempertimbangkan 100 kedustaan? Jadi dia percaya berita dukun karena satu kalimat yang benar. Padahal dia periksa ternyata yang lainnya 100 kedustaan. Setelah itu dia masih percaya ke berita dukun. Ini luar biasa ya. Ya. Bagaimana mereka bersandar kepada hal itu. Ini menunjukkan bahwa jiwa itu banyak kelemahan. Iya. Karena itu syariat menutup segala pintu yang seorang muslim bisa jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Karena mungkin, karena jiwa yang lemah ini, dia akan terseret, jatuh di dalamnya tanpa dia sanggup untuk melawannya. Maka dihindarkanlah dia ditutuplah segala pintu yang mengarah kepada kesyirikan di dalam syariat. Agar supaya dia tidak jatuh di dalam hal yang membatalkan keislamannya. Iya. Kemudian yang ke-19, Qaunuhum yulki ba'duhum ila ba'din tilkal kalimah, wa yahfadunaha wa yastajilluna biha. Iya. Berita yang benar dari sandukun ini tersebut diterima oleh sebagian mereka, ya, dari sebagian manusia lain, lalu mereka menghafal berargumen dengan satu berita benar ini. Jadi mereka sebut yang benarnya saja, bukankah begini? Nah, itu penyebutan itu sebenarnya ahlul batil ya secara umum. Ya, kalau ada satu sudah dia pakai dengan hujjah, diambil dengan satu ini untuk mengaburkan yang lainnya. Untuk mengaburkan yang lainnya. Yang ke-20, isbatus sifat khilafan lil mu'attilah. Terdapat penetapan sifat dan ini berbeda dengan sekte mu'attilah. Ya, banyak sekali ya sifat yang terkandung di dalam ayat-ayat dan hadith-hadith. Sudah kita sifatkan, sebutkan sifat keagungan Allah, sifat berbicara, sifat suara dari pembicaraan tersebut. Kemudian sifat al-ulu, kemudian sifat al-kibriya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ke-21 at-tasrih bi anna tilka ar-rajfa wal ghasya kana khaufan min Allah azza wa jalla. Ya, penegasan bahwa tentang langit yang bergetar dan para malaikat yang pingsan itu karena takut kepada Allah azza wa jalla. Yang ke-22, annakum yakhiruna lillahi sujada, bahwa mereka para malaikat itu segera bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, selesai bab ini. Insyaallah taala setelah maghrib nanti kita akan sambung sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.